Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in waqa'a bi khufratin aw bahrin wa ta'addara ikhrajuhu wa tuhruhu lam yusalla alaihi alal mu'tamad. Ini lanjutan dari penjelasan sebelumnya yang menjelaskan tentang syarat mensolati mayit, yaitu mayitnya harus suci terlebih dahulu. Lalu sekarang ada permasalahan, andai kata ada seseorang yang terjatuh di lubang atau terjatuh di laut ya, tenggelam, dan tidak mungkin mengeluarkannya dan mensucikannya, maka mayat itu tidak disolati menurut pendapat mu'tamad. Jadi intinya adalah jika ada mayat yang kita tidak mungkin mensucikannya, maka mayat itu tidak disolati menurut pendapat yang mu'tamad ya, menurut pendapat yang mu'tamad. Karena memang syarat mensucikan mayat tidak ada, jadi untuk mensolatinya itu tidak bisa sah karena syaratnya tidak terpenuhi. Dan dari penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mayit yang tidak menemukan dua alat suci, tidak menemukan air dan tidak menemukan debu, itu juga tidak disolati dari keterangan ini. Artinya walaupun tidak ada penjelasan yang sharih di dalam Fathul Mu'in, tetapi dari permasalahan ini kita bisa menyimpulkan demikian. Mayit yang tidak disucikan karena tidak menemukan air dan debu, mayit itu juga tidak disolati. Dan hal ini menurut pendapat mu'tamad ya, menurut pendapat mu'tamad. Lawan dari pendapat ini adalah tetap mengharuskan mensolati mayit ya. Lawan dari mu'tamad ini tetap mengharuskan mensolati mayit, karena menurutnya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat kepada mayit. Karena ada satu kaidah yang berbunyi al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Jadi sesuatu yang mudah itu tidak bisa gugur sebab adanya sesuatu yang sulit. Jadi tidak bisa mensucikan mayit itu sesuatu yang sulit ya. Mensolati mayit itu sesuatu yang mudah. Jadi kalau tidak bisa mensucikan mayit itu bukan berarti tidak bisa mensolati mayit. Tetap harus mensolati mayit walaupun kita tidak mungkin untuk mensucikannya. Itu pendapat yang lawan dari mu'tamad ya. Sebab ada hadis sahih yang berbunyi idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Itu sabda Nabi ya. Kalau Nabi memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah semampunya. Jadi Nabi memerintahkan untuk mensolati mayit ya. Nabi memerintahkan untuk mensolati mayit, juga memerintahkan mensucikan mayit. Kalau keduanya tidak bisa terlaksana, itu harus dilakukan salah satu, semampunya. Jadi mampunya hanya mensolati saja, tidak mampu mensucikan, itu tetap harus dilakukan. Ini menurut pendapat yang kedua ya. Kemudian alasan lain dari pendapat kedua adalah tujuan dari mensolati mayit adalah mendoakan dan mensyafaati mayit ya. Jadi mensucikan mayit itu hanya sebatas syarat. Syarat ini tidak menghilangkan tujuan utama mensolati mayit, yaitu mendoakan dan memberi syafaat kepada mayit. Tentunya hal itu tidak bisa hilang walaupun mayitnya dalam keadaan belum suci. Kemudian Ad-Darimi, ulama yang bernama Ad-Darimi dan selainnya mereka juga menegaskan bahwa mayit yang tidak mungkin dimandikan, mayit itu tetap harus disolati ya, tetap harus disolati. Ad-Darimi mengatakan bahwa andai kata hukumnya tidak demikian, maka kalau ada mayit yang terbakar dan mayit itu sudah berubah menjadi abu, atau ada mayit yang dimakan oleh binatang buas ya. Ada orang yang dimakan oleh binatang buas. Kedua masalah itu tidak disolati. Padahal tidak ada satu ulama pun yang mengatakan demikian ya, yang mengatakan demikian. Mayit yang terbakar hingga menjadi abu dan mayit yang menjadi korban yang menjadi mangsa binatang buas itu tidak ada ulama yang mengatakan bahwa mayit itu tidak disolati. Oleh karena itu pendapat dari Darimi, mayit yang tidak mungkin disucikan tetap harus disolati. Dan Al-Adri'i juga dalam permasalahan ini membahas dengan panjang lebar ya, membahas dengan panjang lebar. Tetapi hatinya sebenarnya lebih condong kepada pendapat ini, lebih condong kepada pendapat ini, walaupun keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh para gurunya itu sama dengan keterangan yang ada di penjelasan Fathul Mu'in ya. Jadi ini masih isi ucapan dari Ibnu Hajar ya. Jadi semestinya hati beliau itu lebih condong ke tetap mensolati mayit walaupun mayitnya tidak mungkin disolati, tetapi keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh gurunya itu sama dengan keterangan yang ada di Fathul Mu'in. Ini curhatan dari Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam kitab Mughnil Muhtaj. Jadi sebenarnya kalau hati beliau itu berbeda dengan penjelasan-penjelasan dari para gurunya, tetapi para gurunya itu semuanya menjelaskan hal yang sama dengan di Fathul Mu'in, sehingga beliau tidak berani untuk tetap mengharuskan mensolati mayit yang ada udzur mensucikannya. Wa alla yataqaddama wallahu a'lamu bis-shawabi.